Ada anjing kecil gua. kesepian. Aku butuh kasih sayang, aku butuh perhatian. Sedihlah sehatiku tanpa perasaanku. Ku belum ada yang mau untuk mengisi hatiku. Oh, enggak beralasan, masa itu wali. Cuma sudah lama. Galak kesini, la la la la la la la la, aing Open hands.